Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku seiman, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabnya, mengajarkan kitab itu di antara mereka. Ila nazalat alaihim rahmah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala kan apa nazal alaihim sakinah, diturunkan ketenangan, juga diturunkan rahmat dan bersama kita para malaikat. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Minhajul Qasidin, dan sekarang kita masuk pada fasal bis sunanis saumi, pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa. Ya. Setelah dalam kesempatan yang lalu kita jelaskan tentang rahasia-rahasia dari puasa dan pentingnya puasa, maka Syekh rahimahullah ta'ala berikutnya menyebutkan sedikit daripada penjelasan sunnah-sunnah puasa. Ya. Wali siyami amalun mustahabatun. Bagi siam itu, bagi puasa, itu ada amalan-amalan yang dicintai. Amalan-amalan yang disunnahkan. Dan Nabi SAW banyak menganjurkan dalam ucapannya kepada kaum muslimin agar tidak meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dikatakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, yustahabu suhuru wa ta'khiruhu wa ta'jilu al-iftar wa yuttira 'ala al-tamrin 'ala al-tamri. Disunahkan sahur dan mengakhirkannya. Disunahkan mempercepat berbuka dan berbuka dengan kurma. Ya. Yustahabbu al-jud fi Ramadan. Disunahkan menjadi orang yang dermawan di bulan Ramadan. Wa fi'lul ma'ruf, dan disunahkan mengamalkan amalan yang baik. Wa qasatus sadaqah, iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak bersedekah mengikuti atau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa istahabu dirasatul Quran. Dicintai atau disunahkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Wal i'tikaf fi Ramadan, dan i'tikaf di bulan Ramadan. La siyama fil asr al-awakhir, terlebih-lebih pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Wa ziyadatul istihad bihi, wa ziyadatu istihad bihi, dan semangat bertambah kesungguhannya pada malam-malam tersebut, ya. Wa fi sahihaini fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, di dalam hadis sahih, dua hadis sahih artinya Bukhari Muslim, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr shadda mi'zarahu wa ahya al-laila wa ayqadha ahlah. Gimana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, shadda ya mi'zarahu, mengikat kuat sarungnya, wahyal laila dan wahyal lailahu, mengangkat menghidupkan apa malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu dan membangunkan keluarganya. Dan insyaallah kita akan jelaskan ucapan mu'alif rahimahullahu ta'ala ini. Ya, mu'alif tidak membawakan dalil-dalil yang apa yang beliau sampaikan, tapi bukan berarti beliau tidak bersamanya dalil. Ada dalilnya, cuma tidak disebutkan. Dan ini pun menjadi pelajaran buat kita semua. Ketika ada sebuah buku yang menjelaskan suatu perkara, menganjurkan suatu perkara, tapi tidak disebutkan dalilnya, tidak ditulis dalilnya, tidak serta-merta kita katakan, oh ini pengarangnya asal-asalan, atau ini adalah suatu amalan yang tidak perlu untuk dikerjakan, atau lebih terlebih kita katakan, ah ini buku bid'ah, atau ini adalah amal yang tidak ada sunnahnya. Tidak demikian. Kadang para ulama ridwanullah alaihim hanya menyingkat dalam bukunya, tidak menuliskan dalil-dalilnya, tapi bersamanya dalil-dalil. Tapi bersamanya ya, dalil-dalil. Dia mengucapkan itu karena ada dalilnya, hanya tidak dimuat dalam kitabnya. Mungkin dimuat dalam kitab yang lain. Ya. Maka daripada itu, apa yang diucapkan mu'alif rahimahullah, demikian halnya. Terutama kitab-kitab terdahulu. Yang alat untuk menulis tidak secanggih hari ini. Walaupun terkadang ulama terdahulu juga memuat dalil-dalil yang rinci. Ya. Seperti halnya Syekh rahimahullahu taala di sini menyebutkan yustahabu as-suhur. Yustahabu as-suhur. Jadi dicintai untuk sahur. Jadi di antara amalan-amalan yang dicintai dan disunnahkan bagi orang yang berpuasa dan dia tidak boleh meninggalkannya walau hukumnya sunnah, ya, adalah pertama sahur. Ya. Sahur berarti apa? Ya, perbuatan memakan makanan untuk mempersiapkan diri, ya, di awal waktu puasa atau sebelum waktu puasa tiba. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Ya, sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita dengan sahur. Tasahharu. Bersahurlah kalian. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk sahur saja tanpa menyebutkan faedahnya atau illahnya, maka sudah cukup untuk kita melakukan apa? Amalan itu. Karena ada perintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa diperintahkan sahur. Ya, ini akan memberikan faedah besar bagi hamba, bagi manusia, bagi kaum muslimin. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna fis sahuri barakah." Semuanya dalam sahur itu ada keberkahan. Dan keberkahanlah sesungguhnya yang kita cari, yang kita harapkan, yang kita impikan dalam kehidupan ini. Ya, keberkahan hidup, keberkahan usia, keberkahan harta, keberkahan anak-anak, keluarga. Kita harap itu keberkahan. Ya, karena keberkahan adalah apa? Jawamul khair. Ya. Terus-menerus ke dalam kebaikan. Ya. Dan makna sahur ini bukan mempersiapkan atau mengganti makan siang menjadi apa di awal waktu. Enggak. Tapi hanya mencari keberkahan dengan mengamalkan apa yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintahnya. Jadi tidak perlu dalam makan sahur itu banyak begitu ya. Tidak perlu. Tapi sekedar kita memiliki persiapan. Dan juga dalam rangka iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling utama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika sahur itu kan tidak makan kayak kita. Kita selalu nasi siang, pagi, siang, malam kita nasi terus ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nasi, tidak ada beras, jawaban beliau. Beliau hanya makan dengan kurma saja. Beberapa butir. Ya. Inilah sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti bahwa kita diperintahkan untuk apa? Untuk sahur, ya. Kemudian bukan hanya diperintahkan untuk sahur saja, tetapi wa ta'khiruhu, dan mengakhirkannya. Jadi sunnahnya makan sahur itu kapan? Diakhirkan. Diakhirkan maksudnya mendekati waktu adzan subuh. Mendekati waktu limitnya. Ya, mendekati waktu berakhirnya ya, makan sendiri. Artinya awal puasa sudah dekat. Ya. Yaitu mendekati waktu adzan subuh. Karena disitulah seorang mesti berhenti dari makan dan minum ketika apa? Adzan subuh, ketika waktu subuh telah tiba. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimu siyama ila al-lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Artinya jelas fajar shadiq dari fajar kadzibnya. Ya, kita fajar shadiq ditandai dengan adzan subuh yang telah ditetapkan penguasa, ya. Maka setelah itu berhenti. Ya, jadi diakhirkan. Maka sangat keliru kalau seandainya kita sahur ya 1 jam sebelum adzan itu sudah selesai. Ada waktu 1 jam buat ngapain? Mungkin dia tidur lagi, nanti justru subuhnya ketinggalan. Ada juga yang di pertengahan malam, ada juga yang 3 jam sebelumnya, macam-macam. Maka ini tidak sunnah. Dia dapat sunnah sahur, tapi waktu sahurnya tidak sunnah. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur itu, dan disunnahkan pula mengakhirkan makan sahurnya. Dan para ulama juga menyebutkan beberapa faedah di antara kenapa faedah yang diakhirkan. Ya karena itu mendekati waktu asalnya. Karena startnya puasa itu ketika adzan subuh. Sehingga persiapan terbaik adalah mendekatinya. Kemudian juga ulama mengatakan bahwasanya faedahnya agar mereka setelah itu udah untuk salat subuh berjamaah. Ya. Ya memang banyak kalau orang makanan yang kita makan terutama malam hari itu pasti membuat kita ngantuk, membuat kita lemah. Apabila kita makan dari pertengahan malam atau berapa jam sebelum waktu subuh sudah selesai, maka ini akan membuat kantuk dan berat badan kita. Apabila kita sedang ngantuk dalam keadaan kenyang, tidur kita sudah terlelap. Ya, maka ini akan ketinggalan salat subuhnya, terutama salat subuh berjamaah bagi laki-laki. Kita mengamalkan amalan yang sunnah, tapi kita meninggalkan yang pokok, yang wajib. Ini lucu. Ya. Enggak boleh seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmahnya kita diperintahkan mengakhirkan sahurnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan dalam hadis Sabit Zaid bin Sabit ya, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah. Kami pernah sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kami berdiri untuk salat. Qultu kam kana qadra ma bainahuma? Aku bertanya, ya Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, berapa jarak antara keduanya, makan dan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala 50 ayah, yaitu sekadar membaca Al-Qur'an 50 ayat. 50 ayat. Ya kalau 50 ayatnya Al-Baqarah mungkin agak panjang ya. Kalau 50 ayatnya juz amma ya mungkin Anaba berapa Anaba? 40 ayat tambah An-Nazi'at 10. Itu berapa menit baca? Kayaknya lama makan kita ya. Lama makan kita. Kalau kita makannya macam-macam soalnya. Ya, cukup dengan kurma, dengan roti, juga tidak terlarang antum makan. Kita makan seperti kita makan dengan nasi dan seterusnya, boleh, silakan. Tapi bukan untuk dalam makan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya, tidak demikian. Karena Nabi SAW sangat singkat makannya karena mencari keberkahan. Ya. Kemudian wa ta'jilul iftar, dan disunnahkan juga untuk mempercepat berbuka. Artinya disunnahkan dari cintai dalam syariat kita ketika sudah tiba waktu berbuka, tenggelamnya matahari di ufuk barat atau dengan adzan maghrib, maka waktu puasa telah berakhir. Maka disunnahkan untuk apa? Menyegerakan berbuka, dan makruh seorang mengakhirkannya. Kalau disunnahkan berarti lawannya makruh. Ya. Sunnah baginya ya mempercepat berbuka. Jangan ditunggu nanti kalau ada yang kita makan, kita minum, ya segera kita makan atau kita minum untuk membasahi apa? Kerongkongan kita dan membatalkan puasa kita. Dan ini perkara yang dicintai dan dimakruhkan untuk kita mengakhirkannya, ya. Dan dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma ajilul fitra." Ya. Jadi si manusia, kita semua senantiasa dalam kebaikan selama dia mempercepat berbuka. Ya. Jadi kita dalam keadaan kebaikan kalau menyegerakan berbuka. Artinya kebalikannya, kita tidak dalam kebaikan kalau mengakhir-akhirkan berbuka. Pokoknya kalau menyelisih sunnah itu enggak baik. Bukan karena kita, oh saya masih kuat, saya masih hebat dan seterusnya. Enggak. Karena puasa punya batasan. Ya, kita tidak boleh kekurangan dari batasan itu, dan kita tidak boleh kelebihan dari batasan itu. Mesti pas. Karena definisi puasa apa? Apa definisi puasa? Wasaumu fil lughah al-imsak. Puasa secara bahasa adalah apa? Menahan diri. Al-imsak anisyai. Menahan diri di segala sesuatu. Adapun puasa secara istilah syar'i adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasair muftirat as-siyam min tulu'il fajr sadiq ila ghurubi syams ma'aniyatin ibaratillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa seperti jima yang lebih buruk, ya, dan seterusnya. Dimulai dari kapan? Dari fajar sadiq, waktu subuh, adzan subuh. Berakhir tenggelamnya matahari di ufuk barat, waktu maghrib, adzan maghrib. Ya, itu berakhir. Dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada niat, niatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kita dalam kebaikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkannya, yang menyebutkannya. Ya, maka bila kita mengakhirkannya, kita adalah bukan dalam kebaikan. Orang yang tidak dalam kebaikan. Jadi inti kebaikan itu adalah ma'as-sunnah. Kebaikan itu bersama sunnah. La yanqusuhu wa la yazid. Tidak mengurangi sunnah itu dan tidak menambahnya. Ya, artinya batasan-batasan yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita merubah-rubahnya. Ya. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh wa ayyub tira bit tamarat, ya, atau bit tamri, ala tamri. Jadi disunahkan berbuka dengan apa? Dengan kurma. Jadi ketika kita mendengar azan maghrib atau kita melihat matahari tenggelam di bagian barat, maka itu sudah berakhir waktu asar, masuk waktu maghrib, dan itulah kita berbuka dan dianjurkan segera. Bila kita memiliki kurma, maka makanlah kurma terlebih dahulu. Nah, daripada itu kita mesti menyiapkan ini. Bukan hanya kurma sebenarnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan atau ar-rutub. Nah, dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kana Rasulullah, ini dari hadis Anas bin Malik, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftira ala rutubatin qabla ayyusalliya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma mengkal, rutab, bukan kurma basah ya, memang rutubat itu basah, tapi rutab kurma mengkal, ya, yang ya sekarang yang banyak dijual sekarang ya di kita juga ya, ada yang warnanya kuning, merah, hijau, itu ya. Sebelum dia sholat, fa in lam takun rutubah fa ala tamarat. Kalau beliau tidak mendapatkan korma itu, mengkal itu, maka dia makan dengan korma, korma mana saja. Korma yang sudah masak, yang mana saja. Mau mereknya ini, itu boleh. Kan jenis korma juga banyak. Ya kalau punya ajwa, bagus. Fa'ilam takun hasa hasawat mimma. Kalau beliau tidak ada apa-apa, maka beliau meneguk, beberapa teguk air putih. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi wa hasanahu, dan hadisnya dihasankan. Juga disebutkan Al-Imam Al-Baghawi, ya. Jadi sedekah yang dari Allah Subhanahu wa taala hatta sampai kita makan saja ada sunnahnya. Begitu detailnya Islam dalam beragama, ya. Dan kita umatnya diperintahkan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau dalam segala keadaan. Bila memungkinkan, bila kita punya kesempatan, menepati waktunya atau punya sesuatu yang bisa kita lakukan, ya. Karena kebaikan bersama sunnah. Jangan sepelekan hal semacam ini. Menyepelekan sunnah berarti maknanya kita tidak mengagungkannya. Maka wajib kita mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walau sekadar makan korma. Bagi antum yang tidak suka korma, berusaha untuk mencintainya, memakannya. Musibah ya, kalau antum gak suka kurma. Kurma itu enak, manis. Apalagi Ramadan gratis. Iya kan? Subhanallah, antum gak mau pula. Itu makanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan biasanya, kecintaan kita kepada seseorang itu mengalahkan kebencian kita terhadap sesuatu yang dia cintai. Apa maksudnya? Kita cinta sama seorang. Kita enggak suka itu makanan, tapi dia suka, kita pun jadi suka, pura-pura suka. Ya, itu tidak dapat pahala, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai apa yang dicintai dia, itu pahala. Ya. Maka yang enggak suka kurma, cobalah untuk mencintai dan coba merasakan kenikmatannya. Ya tidak harus banyak. Yang penting kita ittiba'an di sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin karena kormanya enggak bagus ya, yang dimakan antum jadi enggak suka. Coba korma yang bagus gitu kan ya. Korma yang fresh, yang baru, jangan yang sudah 10 tahun. Ya pantas kalau 10 tahun ya. Jadi seperti itu. Maka keliru ya kalau sebagian orang kemudian mereka mengatakan, "Ah, enggak ada itu, sunahnya makan korma dulu." Yang penting makan yang manis-manis. Ada jahil bidilala, tidak paham dengan dalil. Ya, tidak tahunya dia tentang dalil, tidak menunjukkan dalil, tidak ada. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Bahkan bukan hanya tamar biasa, rutab pertama kali kalau bisa itu. Kalau enggak ada baru tamar yang biasa. Kalau enggak ada bukan minuman manis, tapi apa? Air putih. Ini perlu dicamkan oleh kita karena banyak beredar. Nanti kalau puasa beredar tuh keluar macam-macam video yang semenit keluar. Tak ada buka dengan kurma. Allahu Akbar. Ya. Tidak ada, tidak demikian. Tapi kalau antum kayaknya buka dengan apa? Gorengan. Kita pasti gorengan. Lirik dulu gorengan. Itu nampak Indonesia banget. Ya. Walaupun kita cinta gorengan, cinta yang berlemak-lemak, emang yang berlemak itu enak kan ya. Tapi pertama kali untuk berbuka, untuk membasahi lidah, kerongkongan dan lambung kita apa? Kurma. Ya, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang nikmat, sunnah yang enak. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu adalah masuk sahabat yang paling keras mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling kuat mengikuti sunnah beliau. Sampai Abdullah bin Abbas itu kalau dia melihat Rasulullah di tempat itu berputar, dia pun berputar juga. Padahal enggak ada apa-apanya. Tapi ketika sampai situ dia merasa berputar dia. Dia kanya, ngapain kamu berputar di situ, enggak ada apa-apa? Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sini berputar. Aku berputar. Nah, sampai begitu aja berputar. Ya, masa kita yang disuruh makan kurma kita enggak mau. Iya kan? Ya minimal satu biji lah. Kalau enggak setengahnya lah. Iya kan? Tidak boleh kita meninggalkan sunnah itu. Walaupun hukumnya mustahab, tidak dosa. Iya. Tapi antum tidak mengagungkannya. Mengagungkan sunnah itu adalah azimus thawab. Besarnya pahala sekecil apapun itu sunnah, kita berusaha untuk mengamalkannya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, laqad kana fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yaumul akhir wa dhakarallah kathir. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri taulah, suri taulah. Ini perintah dari Allah, penghabaran dan penjelasan agar kita mengikutinya. Karena suri taulah yang terbaik ada pada Nabi SAW. Dan ini ada syaratnya. Yang bisa mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan dia sebagai suri taulah dan kudwah hasanah, adalah tiga syarat. Allah menyebutkan berikutnya, liman kana yarjullah, bagi mereka yang ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadikan Rasul sebagai idola, sebagai suri tauladan. Apalagi liman kana yarjullah wal yaumil akhir, dan dia beriman pada hari akhir. Dan dia apa namanya berharap hari akhir itu akan datang. Ya, wadakarullah kasira, dan orang yang mengingat Allah dalam setiap kesempatan dengan pengingatan yang banyak. Jadi kalau kita ingat Allah di setiap keadaan, kita beriman bahwasanya hari akhir itu akan tiba dalam waktu yang dekat. Kemudian juga kita beriman bahwasanya ingin berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, ada kerinduan berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan persiapkan segala bekal, dan bekal yang kita persiapkan tidak boleh keluar dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak mengagungkan sunnah beliau, berarti kita kurang dari tiga syarat itu. Mungkin kita orang yang tidak ingin berjumpa Allah. Mungkin kita orang yang kurang imannya pada hari akhir. Mungkin kita adalah orang yang lalai dari zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting fatal iman yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Senang Islam itu luar biasa. Sahurnya diperlambat atau diakhirkan, tapi buka puasanya dia apa? Dipercepat. Setuju enggak sih? Masa antum enggak setuju? Ya. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pengen lebih hebat dari itu pula? Lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum baca dalam kitab Bukhari dan Muslim, atau lebih mudah baca di kitab Umzul Ahkam, punya dia Al-Maqdisi. Ya. Itu disebutkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan puasa dalam safar. Puasa dalam safar. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sering safar bersama sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam beberapa riwayat kita akan dapatkan safar, puasa Nabi dalam safar. Disebutkan dalam sebuah hadis, kami dalam safar, dan tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Jadi para sahabat berpuasa bersama Nabi dalam safar, dan mereka pada batal. Dan Nabi yang bertahan bersama Abdullah bin Rawaha. Dua orang saja yang bisa kuat berpuasa dalam safar itu. Dan Nabi menyelesaikannya bersama Abdullah bin Rawaha. Yang lainnya dibiarkan Nabi SAW karena tidak kuat. Tapi dalam lain kesempatan safar Nabi SAW, dalam panas yang terik, manusia dalam keadaan sulit sampai berteduh dengan tangannya dan apa yang dia bisa saking panasnya membuat mereka lemah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka, dan sebagian sahabat, beberapa sahabat ada yang tidak berbuka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira siyama fis safar. Tidak ada kebaikan sama sekali puasa dalam safar. Hah. Kenapa Nabi SAW mengeluarkan ucapan itu? Kenapa? Karena Nabi-Nya SAW berbuka, kenapa Anda berpuasa? Paham? Ya, itiba'u sunnah. Padahal Nabi SAW pernah berpuasa bersama Abdul Ruha, yang lain tidak kuat dibiarkan sama Nabi SAW. Tapi ketika Nabi berbuka, mestinya mereka berbuka. Tapi mereka berpuasa dengan kepayahannya, seakan-akan yang lebih hebat dari Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi SAW? La khaira siyama fi safar. Tidak ada kebaikan berpuasa dalam safar. Maksudnya dalam kepayahan itu. Aku saja berbuka yang lebih hebat dari kalian. Kenapa kalian tidak berbuka? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Ana atqakum wa akhsyakum indallah. Aku orang yang paling bertakwa dan paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini mengajarkan agar dia para sahabat ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan selamatnya kita dari fitnah beragama, fitnah dalam manhajiyah adalah selamatnya atau kuatnya kita ittiba' ala sunnati Rasul sallallahu alaihi. Sekecil apapun amalan sunnah kita lakukan, itu akan menjaga, Allah akan jaga hati kita agar istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan wa istahabu dirasatul Quran. Dicintai juga apa namanya? Mempelajari Al-Qur'an dan i'tikaf di akhir Ramadan. Ya. Adapun membaca Al-Qur'an juga memperbanyak sedekah, ya. Ini ada dalam sebuah satu hadis, ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lati min Ramadan wa yudarisuhu al-Quran fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kata Abdullah bin Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan beliau bertambah-tambah kedermawanannya ketika tiba bulan Ramadan, ketika berjumpa dengan Jibril. Dan Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah setiap malam dari malam Ramadan. Dan Rasulullah SAW semakin ketika bertemu Jibril bertambah-tambah kedermawanannya, bahkan kedermawanannya itu lebih baik daripada hembusan angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu tidak terhitung jumlahnya. Dan Rasulullah SAW lebih baik sedekahnya daripada angin dan hembusan angin itu. Saking terus-menerus semua dikeluarkan. Ya. Jadi sedekah yang dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini jelas ada dalil untuk mempelajari Al-Qur'an, fayudarisul Qur'an. Dan Rasulullah SAW belajar Al-Qur'an bersama Jibril setiap malam. Atau paling tidak kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Jadi di antara amalan-amalan yang ditekankan di dalam berpuasa di antara adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Juga memperbanyak sedekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Qur'an, ya, dalam Al-Baqarah 185. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan Al-Qur'an padanya. Al-Qur'an fungsinya di antara fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas petunjuk dan pembeda. Barang siapa yang hadir mukim menyaksikan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Ini bulan Al-Qur'an, bulan diturunkan Al-Qur'an. Ya, maka sebagian salaf itu ada yang mengkhatamkan 2 sampai 3 hari, 4 hari, sekian hari. khatam Quran per 2 hari, khatam Quran per 3 hari. Kita, antum, 1 bulan pernah khatam 1 kali? Atau tidak pernah? Kalau tidak pernah, antum wajib ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Salaf itu pernah 2 hari sampai 3 hari. Kalau Ramadan, salaf itu ada yang 2 hari. Kalau Ramadan. Kalau per 2 hari, kalau 30 hari, jadi berapa juz dia? Berapa? 15? 15 juz. Iya kan? Allahu Akbar. Kalau kita sudah enggak ngapa-ngapain, ya kan? Duduk aja mungkin ya. Kerjaannya ya. Ya kalau enggak seperti itu, minimal sekali Ramadan, 1 kali khatam al. Minimal sekali. Maka daripada itu, harus dipersiapkan. Harus dipaksa diri kita untuk membacanya. Kalau kita targetnya adalah 1 bulan adalah 1 kali khatam, dipaksakan 1 hari 1 juz. Bila besoknya antum alfa dari 1 juz, dibayar hari ketiga. Harus 2 juz. Begitu. Ya kalau nantilah hari kelima saya bayar, enggak bisa itu. Udah berat bayar utangnya. Maka kalau utang banyak-banyak pasti enggak bayar tuh. Berat bayarnya. Iya kan? Masih cicil. Kita kan punya kesibukan. Mungkin antum safar, sulit baca dan seterusnya, lelah. Enggak apa-apa. Tapi hari ketiga, bayar. Bayar. Baca, paksakan diri. Kalau orang ngajak apa-apa, tunggu dulu. Saya khataman dulu. Kan gitu. Kalau enggak dipaksa begitu, enggak bisa. Atau antum menjelang tidur, baca dulu. Satu juz. Atau dibagi-bagi waktunya. Mesti begini, mesti dipaksakan. Kalau bisa kita pada tetanya, hari ini saya kurang berapa. Boleh. Bagus. Ya. Kalau antum mau 1-2 juz. Ya. Bagaimana sehari harus dipaksakan 2 juz. Dicicil. Ya. Sehingga 1 bulan kita hafal, kita khatam 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya minimal 1 kali lah. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menghatamkan di Ramadan, yakinlah tidak akan pernah menghatamkan di bulan lain. Kalau bulan mulia, bulannya Quran kita tidak bisa menghatamkan, kita enggak akan bisa menghatamkan 1 tahun pun satu khatam Quran itu, ya. Kemudian bersedekah. Banyak-banyak bersedekah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Ya. Ayo keluarkan seluruh harta kita di bulan Ramadan, yang enggak semua. Ya, tapi berusahalah untuk meraih pahala terbesar. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenapa demikian? Kita ikut Rasul. Rasul itu banyak mengeluarkan harta di bulan Ramadan, ya. Dan bentuk sedekah di Ramadan kan banyak. Bisa di antaranya memberi makan orang yang berbuka, itu pahala besar, bukan pahala kecil. Ya, pahala besar. Memberikan makan dan minum bagi orang yang berpuasa berbuka, baginya pahala puasa orang itu. Dan pahala puasa kecil terbesar. Besar banget, saking besarnya enggak pernah disebutkan pahalanya berapa. Jadi dalam konteks agama kita, tidak pernah Rasul atau Allah sendiri ketika menyebutkan jarak itu dengan sekian kilo, itu enggak pernah. Tapi dengan masafa tahun. Ya, dengan masafa apa? Tahun. Contoh, orang kalaulah seandainya tahu orang yang berjalan di depan orang yang berpuasa, ya, lebih baik dia berdiri apa? Selama 40 tahun. Ya. Dengan masa apa jarak? Jarak sekian-sekian. Gitu ya. Dan begitu pula dalam amalan. Bila disebutkan amalan itu banyak, maka tidak akan disebutkan bilangannya. Kalau masih terbilang dia, maka belum banyak. Karena Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah berkata, Qulu amalin ibnu Adam lahu al-hasanatu ila asra amsaliha ila sab'umiyatu di'pin ila siyama fa'inahu li wa ana adzibihi. Sungguhnya amalan anak Adam seluruhnya buat anak Adam sendiri. Kita salat, kita zakat, seluruhnya itu buat kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita salat itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Satu kebaikan minimal dibalas 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Mentok di situ 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa kecuali puasa adalah untukku. Jadi satu-satunya ibadah yang untuk Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas sendiri. Ah, disembunyikan apanya? Pahalanya. Tapi Allah sendiri yang balas. Enggak mungkin Allah balas kemudian. Ya, balasnya tidak lebih baik daripada apa yang dicatat malaikat. Ya, pasti lebih baik dari apa yang telah dicatat oleh malaikat sekian ratus itu. Di hadis lain disebutkan, kenapa kok puasa itu milik Allah? Buat Allah. Di hadis lain disebutkan, li'anna yadda mashrobahu wa makulahu wa syahwatahu li'ajli. Nah, dia tinggalkan makan dan minumnya yang halal baginya, dia tinggalkan syahwatnya untukku. Subhanallah, ya. Maka ini penting untuk kita memahami makna puasa. Apalagi Ramadan. Ya, dan Ramadan itu adalah puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena konteksnya, kaidahnya, apabila amalan itu dicintai Allah, pasti Allah akan wajibkan kepada kita. Jadi kita mendatangi yang wajib, itu mendatangi sesuatu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lalai daripada apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan i'tikaf, dan dalilnya disebutkan oleh Syekh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di bulan 10 akhir bulan Ramadan, maka mengencangkan apa? Ikat pinggangnya, sarungnya, ya. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Dzakara ulama fi makna syadal mi'zar wajhain. Para ulama menyebutkan tentang makna mengencangkan sarungnya itu ada dari dua sisi katanya. Sisi pertama, anul i'rad an-nisa. Makna pertama, Nabi SAW berpaling daripada istri-istrinya. Tidak mencampur istri-istrinya. Tapi dia mengkhususkan ibadah pada malam itu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna tsani, dan makna yang kedua, annahu kinayatan anil jiddi wa tashmiri fil amal. Itu adalah kinayah, perumpamaan atau perumpamaan daripada kesungguhan beliau, menggambarkan kesungguhan beliau ya dalam beramal. Qalu wa kana sawl izdihadu fil asr talab lailatul qadri. Dikatakan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir malam dari Ramadan itu adalah merupakan mencari Lailatul Qadar. Yang Nabi yang Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik dari amalan seorang hamba 1000 bulan. Dan juga Rasulullah SAW ketika Ramadan datang, beliau mengatakan, Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallah alaihi siyamah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Tuglaku tuqtau fi abul jannah, wa tuglaku abul jahim. Ya. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, watagulu syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Wa fihi lailatun khairu min alfi syahrin, man hurima alaihi faqad hurima. Ada 6 keutamaan di bulan Ramadan disebutkan dalam satu hadis. Satu, bulan penuh berkah. Kedua, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diwajibkan berkah, kebaikan? Karena amalan apabila dicintai Allah, pasti Allah akan wajibkan. Kemudian apa? Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Ini semua memudahkan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pada bulan Ramadan. Hampir-hampir mayoritas kaum muslimin, kalau tidak katakan seluruhnya, ini mampu beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Yang enggak biasa puasa mampu berpuasa, yang enggak pernah sentuh Quran, yang minimal sentuh Quran, membacanya, bisa tidak? Bisa. Yang tadinya pelit juga mau sedekah. Yang tadi enggak pernah salat malam, mau salat malam. Kenapa ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari keberkahannya, sehingga pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, si setan-setan dibelenggu. Tapi para ulama mengatakan yang dibelenggu setan itu adalah setan dari jin, bukan setan dari manusia. Kalau manusia masih apa namanya? Ya masih menggoda, karena setan dari manusia, atau jangan-jangan kita setannya. Karena kita manusia. Ya. Sebagian ulama dia mengatakan di belenggu syaitan ini pembesar-pembesar syaitan. Kalau kroco-kroconya enggak katanya. Ada juga pendapat begitu, ya. Ah, kemudian disebutkan hebat lagi, fihi lailatun khairu min alfi syahri. Dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 8,83 sekian tahun. Kira-kira sampai enggak usia kita? Nah, kalau kita mendapatkan satu Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan pahala ibadah lebih dari 83 tahun. Allahu Akbar. Bulan penuh berkah itu adalah karena ada malam turunnya Al-Quran. Karena Allah mengatakan dalam surah Ad-Duhan ayat ketiga. Apa Ustaz Ibrahim? Ad-Duhan ayat tiga ini. Wa anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna mungtin. Betul gak, Ustaz? Hamim. Tangzilul kitab. Apa? Surah Ad-Duhan. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Amin. Hamim. Wal kitab ini, dan demi kitab yang agung, yang jelas, Al-Quran. Inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh dengan berkah. Malam apa ini? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Saking berkahnya luar biasa, diberikan pahala lebih baik dari 83 tahun. 1000 bulan. Allahu Akbar. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya, menjauhi istri-istrinya, kemudian apa namanya? Membangunkan keluarganya agar mencari malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan tentunya sunah-sunah puasa masih banyak di dalam kitab-kitab fikih. Namun Syekh rahimahullah tidak menyebutkan detail tentang sunah-sunah puasa karena sekali lagi kitab ini tidak membahas tentang fikih. Tapi membahas tentang pembahasan hati. Ya. Namun kalau mau disebutkan, ya seperti sungguh-sungguh dalam salat malam, ini sudah sebutkan juga umroh. Ah, masya Allah. Kayaknya ada juga kita ya umroh ya, umroh di Ramadan. Ya, jadi umroh di Ramadan ta'dulul hajjah. Umroh di bulan Ramadan ini mendapat pahala haji, menyamai pahala haji. Dalam hadis yang lain. Ta'du hajjah ma'i. Seperti dia haji bersamaku. Wah, subhanallah. Kalau bisa silakan. Kemudian disunahkan bagi orang yang berpuasa mengucapkan, aku sedang berpuasa. Disunahkan itu. Bila mendapatkan sebabnya. Bila didapatkan sebabnya. Kalau enggak ada sebabnya, ngapain? Masa antum ngomong, Pak, saya lagi puasa. Enggak mungkin. Karena hadisnya mengatakan, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfas wala yashab. Fa in sabu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun. Jadi pada hari seorang itu sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata yang kotor, yang keji, dan jangan gaduh berteriak-teriak. Ya, kalau orang mencacinya atau ngajak berantem ribut, katakan aku adalah sedang puasa, selesai, enggak ada orang berani ngelawan orang puasa, malu dia. Maaf, saya sedang puasa. Oh iya, oke. Okay. Ini adalah kalimat syar'i yang harus diikuti. Karena ini adalah penyelesai dari segala masalah. Orang ajak berantem, maaf saya sedang puasa. Orang bosnya lagi marah-marahin, maaf bos saya lagi puasa. Ya udah, minimal marahnya berkurang. Atau ada kita datang ke rumah orang, orang nyuguhin makanan enak-enak, kita enggak makan. Kenapa enggak makan? Maaf bos. Ini alasan yang tidak syar'i sehingga orang ada prasangka buruk. Masa kenapa dia tidak enggak suka sama makanan saya, enggak suka sama saya? Coba antum bilang, "Maaf bos, saya puasa." Oh, langsung minta maaf dia. Iya kan? Ya udah kalau gitu dibungkus saja bawa pulang. Ah, rezeki buat antum dan keluarga antum. Kalau dibungkus tuh enggak mungkin satu porsi buat antum doang. Pasti mikirin keluar. Enggaknya. Jadi ini kalimat syar'i yang antum harus ucapkan, jangan takut saya riya, Ustaz. Tidak. Setiap kalimat syar'i yang harus dinampakkan, wajib dinampakkan. Inilah makna ta'dimu sunnah, itiba'u sunnah, mengagungkan sunnah, mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini di antara sunnah-sunnah puasa yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Namun apa yang disebutkan Syekh rahimahullah sudah menjadi cukup bagi kita bahwa dalam puasa ada sunnah-sunnah yang jangan ditinggalkan. Membaca doa berbuka itu kapan? Apakah setelah berbuka atau sebelumnya? Dan banyak yang beredar di kalangan kaum muslimin yang dibaca Allahumma lakas sumtu. Apakah ini ada dasarnya? Ya, dalam doa berbuka puasa, ketika kita buka puasa, tentunya ketika kita mau makan kurma, Ya, kita yang disunahkan itu, walaupun makan apa saja ketika membasahi tenggorokan kita, bacanya basmalah. Basmalah itu bacaan bis. Kalau saya ngajarin basmalah, dia baca basmalah pula. Basmalah katanya. Ini salah. Basmalah itu ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kalau para muslimin yang ini, ya kalau antum paham ya. Nanti kalau antum ngajarin gitu, jadi jelasin basmalah itu ucapan bismillah. Kalau hamdalah ucapan alhamdulillah, ucapan basmalah dan di akhir alhamdulillah. Basmalah, alhamdulillah, hamdalah ini dia. Nah, itu keliru. Ya. Jadi ucapan tetap bismillah seperti kita makan. Kalau lihat dari doa-doanya yang dahabal doma uwabtalitul uruk uwasabatal ajur, ini setelah kita makan dan minum. Jadi setelah kita makan dan minum, basah tenggorokan, maka kita ucapkan apa? Dahaba ad-dhama dan seterusnya. Adapun hadis yang mengatakan Allahumma laka sumtu, memang ini juga ada hadisnya, tapi Allah alam hadis ini dhaifah. Hadis yang lemah, ya. Sekarang kan kalau kita safar sudah serba nyaman, hampir kita tidak merasakan masyaqqah lagi. Bukan masyaqqah, tapi masyaqqah ya. Benar ini masyaqqah. Yang jadi pertanyaan, kalau dalam kondisi ini bagaimana sikap kita, bolehkah kita berbuka atau asalnya kita berbuka? Kalau ditanyanya, kalau pertanyaannya bolehkah kita berbuka, jawabannya boleh. Karena Allah mengatakan fa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau sedang safar, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Ini tidak disebutkan kalau kamu mampu, kalau kamu enak enggak enak, umum. Maka hukumnya boleh tidak? Boleh. Lebih-lebih dipahami oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya besok akan safar. Dan aku mencintai berpuasa. Bolehkah aku berpuasa pada waktu safar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ta fasum fa in syi'ta fa aftir." Kalau kamu mau berpuasa, puasalah. Kalau kamu berbuka, berbukalah. Boleh tidak? Boleh. Maka kalau ditanyakan, "Bolehkah saya tidak berpuasa ketika mau safar, misalnya saya besok pulang kampung nih, saya sudah beli tiket dan sudah, saya enggak lihat puasa." Boleh baginya. Walaupun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa. Ya, kapan dia mendapatkan masalah, dia berbuka. Jadi kalau seandainya dia dari awal tidak niat puasa, pala basah, karena sudah ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang yang bertanya kepadanya berpuasa dalam safar. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, berpuasakah dalam safar ketika Ramadan atau tidak? Jawabannya melihat daripada kondisi seorang. Kalau perjalanannya dirasa nyaman, tidak ada pemberatan baginya dalam meninggalkan dalam berpuasa, maka berpuasa lebih utama. Kenapa? Karena menepati waktunya. Berpuasa Ramadan di bulan Ramadan tidak sama dengan qadha. Tidak sama dengan qadha. Pahala berbeda, hari yang berbeda, waktu yang tidak sama mulia. Ya. Tapi kalau memberatkan baginya dalam apa? Dalam safar, maka wajib mengambil keringanan. Maka wajib mengambil keringanan. Seperti Nabi mengatakan, seorang berpuasa dalam beratnya perjalanan dan memayahkan dirinya, dia berpuasa. Maka tidak senang. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Ya. Satu lagi. Tantangan yang paling berat bagi kita sekarang untuk menghatamkan Al-Quran adalah HP, Android. Kadang kita dilalaikan dengan WA, FB, IG, apa lagi? Kadang lebih banyak waktunya kepada Android daripada baca Al-Quran. Ya. Tolong pencerahannya. Ya memang, kita pun sama. Betul. Seperti seorang ditanyakan, "Kaifa salafuna salih ma Al-Quran?" Bagaimana salafus saleh itu bersama Al-Quran? Jawab saya mengatakan apa? Kaifa halun nahnu ma'al jawal. Maka, sebagaimana kita dengan HP. Jadi kita dengan HP tiap hari. HP itu sudah istri pertama. Istri kita istri kedua itu. Ketinggal istri kita enggak apa-apa, nanti dijemput. Ketinggal HP pasti balik lagi. Ya tidak? Hah, kemana-mana, mau tidur, bangun tidur, HP dulu yang kita pegang. Ya ini fitnah kita di akhir zaman, memang begitu. Ya. Tapi jangan menjadikan HP itu lalai kita daripada membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Bahkan HP jadikan ladang ibadah. Karena HP itu saya banyak mendapatkan kebaikan di HP Android. Al-Quran sudah ada di sini dengan segala bentuk keindahan dan kemudahannya. Kita enggak hafal ayatnya, tinggal ketiknya benar, keluar dia. Tafsirnya keluar. Ibnu Katsir, Bagawi, Sa'di, macam-macam ada di situ. Terjemahnya ada lagi. Kurang apa lagi nikmatnya kita pada hari ini. Maka jangan alasan karena HP kemudian terus enggak baca Quran. Facebookan ada waktunya. Ini baca begitu ya. Kalau terlalaikan itu, tidak dengan HP pun pasti kita terlalaikan. Tapi memang bahwa HP adalah paling banyak melalaikan kita. Karena banyak media sosial yang harus dibaca, yang harus dikomentari. Maka daripada itu, mulailah persiapan di awal kita. Kan ini seminggu lagi kurang lebih ya, berpuasa. Maka harus punya target, harus punya persiapan dan kehati-hatian. Jangan sampai nanti di Ramadan kita justru tidak menghatamkan. Tapi kalau Ustaz Ibrahim aja seperti itu, wah, gimana kita? Ya. Kita tidak akan lebih baik dari beliau ini. Karena beliau penghafal Al-Quran. Ya. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang itu harus dipersiapkan sejak dini. Memang tidak dipungkiri, HP lah yang paling banyak kita sentuh dan berinteraksi dengannya. Maka kalau kita memang betul-betul interaksinya tidak lepas dari HP, ya maka jadikan HP wasilah kita dalam kebaikan. Allahu taala alam bisabi. Cukup ya, karena sudah siang. Jadi ke pertemuan majelis. Subhanaka walhamdik, syadu ala ilahi ila anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.